Mitra bisnis, berdasarkan data dari Asosiasi Persepatuan Indonesia, sekitar 74% nilai ekspor nasional ditopang oleh prinsipal global. Sedangkan sisanya hanya didongkrak ekspor sepatu gelondongan atau tanpa kontrak. Untuk membicarakan kenyataan tersebut, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, jika melihat data-data di atas, industri persepatuan kita bisa dikatakan cukup rapuh ya Pak? Oh iya, karena begini ya, industri sepatu kita itu ya, ekspornya itu kan satu tahun itu berkisar 1,6 miliar dolar ya. Dan itu sebagian besar industri sepatu kita, itu kan yang terutama sepatu-sepatu olahraga itu kan pemain-pemain besar di dunianya cuma sedikit sekali. Yang paling besar tentu yang Nike, yang kedua Adidas ya, yang sudah itu Reebok mereka sudah beli, dan yang lain kecil-kecil ya. Kita Nike aja membeli sepatu dari Indonesia itu sekitar 500 sampai 700 juta US ya, untuk satu perusahaan aja. Adidas juga mungkin beberapa ratus juta juga satu tahun namanya ya. Memang kita itu sepatu-sepatu yang lain, yaitu sepatu-sepatu biasa yang sebenarnya lebih banyak, yang seperti dibuat oleh Bata, dibuat oleh macam-macam, itu sebenarnya jauh lebih besar marketnya di dunia ini. Tapi kan kita lebih banyak sepatu-sepatu itu kita pakai untuk kepentingan lokal, ekspornya sedikit sekali saya pikir. Jadi memang dari mungkin dari 1,6 miliar yang kita ekspor itu, menurut saya lebih daripada 1,2 miliar itu adalah sepatu-sepatu olahraga itu yang dibeli oleh beberapa pembeli saja. Itu yang terjadi sekarang di dalam kita ini, karena mereka bisa order besar-besaran gitu. Kalau yang lain cuma pemainnya pemain kecil menengah aja. Tapi order-order dari prinsipal global itu kan nilainya lebih kecil dibandingkan jika kita mengekspornya dengan merek sendiri, Pak. Kalau you bisa dan you mampu. Jepang aja nggak mampu. Yang dulu juga, Jepang kan pemain pertama daripada Nike dan lain-lain. Itu sebenarnya Jepang yang pertama. Sekarang kan Jepang mencoba dengan mereknya sendiri. Seperti dia pakai merek Misono. Atau dia pakai merek daripada Axis itu. Ya, tapi kan buktinya dia nggak bisa kalah. Dia nggak bisa menang lawan raksasa-raksasa dunia dengan strateginya, dengan networkingnya, dengan patentnya, dengan dia punya sistem penjualannya, sponsor-sponsornya kepada olahragawan-olahraganawan utama itu. Dan semua orang kan biarpun sama mereknya, kan orang mau tetap pakai Nike supaya jadi Tiger Woods semua misalnya, kalau dia mau main golf itu. Jadi ini sebenarnya tidak bisa, karena ini taste dan juga kebanggaan orang, dan itu promosi yang luar biasa habisnya duit yang mereka lakukan. Kita ngomongnya gampang, Korea yang begitu mampunya, Jepang yang begitu mampunya juga ternyata membuat merek sendiri itu bisa hanya untuk pasar lokal mereka, tapi untuk pasar ekspor mereka nggak bisa. Kan mereka jauh lebih kuat dari kita. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.